Ku tak habis pikir, kurangku di mana. Kau tega melepaskan aku, jauh ku menatap, namun terlalu jauh. Imajinasiku terberai, teriam aku, beku tanpamu. Di manakah letak hatimu? Kau putuskan untuk mendua dengan dia di belakangku, padahal ku pilih kamu jadi cinta terakhir. Ku tak habis kurangku di mana, kau tega melepaskan aku.